Sayang, aku pulang. Wanginya. Ini pasti wangi istriku. Hai sayang, tumben pulang cepat terus. Karena kangen sama kamu. Kamu wangi sih. Jadi bikin aku pengen deket terus. Ih, bucin deh kamu. Wangi aku, wangi Soplin Softener Twilight. Baru Soplin Softener Twilight dengan Romantic Parfum Booster hadirkan wangi parfum yang romantis. Extra softness-nya melembutkan serat pakaian. Bikin suamiku betah di rumah. Oh, pantesan aja. Wangi dan lembutnya kamu bikin aku pengen deket terus. Wah, berarti semua istri harus tahu dong rahasia bikin suami betah di rumah. Soplin Softener Twilight bikin makin romantis. Winscare,